Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fil din rahimakumullah. Menjelaskan permasalahan, melanjutkan penjelasan tentang tuduhan as-sahafiqah terhadap para syekh kita. Tadi kita telah sebutkan bahwa termasuk hal yang menjadi ganjalan pada sikap-sikap Syekh Muhammad bin Hadi adalah sikap beliau terhadap Muhammad al-Imam yang tidak jelas, bahkan beliau memberi uzur atau menerima alasan Muhammad al-Imam yang seperti itu. Padahal kita telah ketahui bahwa Muhammad al-Imam jatuh pada perkara-perkara yang sangat besar, dan bukan hanya itu. Ya, bukan hanya itu. Itu tadi kita sebutkan sebagai gongnya. Padahal kalau dirunut sebelum-sebelumnya banyak sekali penyimpangan-penyimpangannya. Dan itu telah dijelaskan oleh para syekh kita, di antaranya Syekh Ali Asy-Syarafi atau Al-Hudzaifi hafizahullah dalam beberapa makalah beliau. Dan ternyata memang Muhammad al-Imam menyembunyikan hal-hal yang menyimpang, dan telah dinasihati dan diupayakan oleh para syekh kita untuk dinasihati, tapi tetap saja pada pendiriannya. Makanya Syekh Ubaid hafizahullah ketika terjadi penandatanganan perjanjian dengan Houthi beberapa waktu berikutnya, kemudian beliau sudah mengatakan bahwa Muhammad al-Imam ikhwani. Ya. Muhammad al-Imam ikhwani. Yani dia manhajnya seperti itu, ikhwanul muslimin. Dan memang ternyata sejak dulu dia membanggakan atau apa kita katakan, yakni terhadap tokoh-tokoh ikhwan muslimin, terutama ketika itu Muhammad Abdul Majid Az-Zindani, itu tokoh ikhwan muslimin di Yaman, dia tetap menyanjungnya. Nah, bagaimana seorang ahlu sunnah, apalagi seorang syekh, menyanjung seorang tokoh ikhwan muslimin? Nah, ini kan hal yang aneh. Justru dia kalau begitu di atas manhaj ikhwanul muslimin, walaupun secara struktur mungkin tidak tertulis, ya, tapi secara manhaj dan gerakan serta akidahnya seperti ikhwanul muslimin. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Kembali kepada sikap Syekh Muhammad tadi, akhirnya para syekh dari Yaman, misalnya Syekh Ali tadi, menjelaskan kepada Syekh Muhammad dan lain-lain, tampaknya tidak begitu hasil dari jalsah-jalsah tersebut, sehingga dijelaskan akhirnya oleh Syekh Ali dan Syekh Munir tentang sikap-sikap Syekh Muhammad tersebut. Cuma beliau tidak rela kalau dikatakan tidak punya sikap terhadap Muhammad al-Imam, karena dia telah mengatakan begini dan begitu. Ya, cuma itu yang beliau katakan, ya, kata-kata yang belakangan ini atau di saat waktu itu sedang dibutuhkan, justru beliau tidak mengatakan seperti itu. Dan sekali lagi bab ini sudah dijelaskan oleh para syekh kita tersebut. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Adapun kondisi sekarang dengan fitnah tersebut, akhirnya keadaan semakin tidak karuan. Tapi alhamdulillah bagi yang mengikuti bimbingan para ulama kita, mengikuti bimbingan Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Al-Bukhari dalam masalah ini, insyaallah terbimbing dengan baik. Dan insyaallah mereka tidak begitu bingung sekarang menghadapi masalah ini. Sehingga perkembangan terakhir ini dari bab yang menggembirakan telah banyak pernyataan-pernyataan pembelaan terhadap para syekh tersebut dan pernyataan bahwa mereka mengikuti para masyayikh kibar, Syekh Ubaid ya dan Syekh Rabi, dan tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad. Ya, dari negeri-negeri yang tadi kita sebut, misalnya Belanda, Amerika, ya, Albania, kemudian dari Pakistan, dari tempat-tempat yang jauh, menyatakan bahwa kami mengikuti bimbingan para ulama. Walhamdulillah, nampak bahwa tetap insyaallah salafiyin akan terjaga biidznillah ketika mereka mengikuti para ulama-ulama kibar. Adapun yang masih menyedihkan kita bahwa untuk Syekh Muhammad sendiri masih tetap pada pendiriannya. Ya, sekalipun Syekh Rabi sudah terus menyebutkan pernyataan-pernyataan beliau yang dinukil oleh berbagai pihak yang berkunjung kepada beliau, ya, bahwa vonis ini salah, vonis ini kezaliman, mereka yang memvonis harus bertaubat dan sejenisnya. Tapi tetap Syekh Muhammad pada pendiriannya. Bahkan ada yang menukilkan bahwa dia mengatakan, ya, dulu juga ketika saya memvonis Safar Hawali atau orang-orang yang sejenis itu dengan vonis bahwa mereka yakni hizbi atau saya tahdir, Syarbi juga akhirnya sepakat dengan saya, kata dia. Begitu pula pada kasus ini disebutkan beberapa kasus, Syarbi juga akhirnya sepakat dengan saya. Nah, ini suatu syubhat ya, seolah-olah apa akhirnya Syarbi mengikuti Syekh Muhammad, kan begitu? Ya, akhirnya kan begitu. Jadi seolah-olah yang lebih kokoh dalam sunnah siapa? Syekh Muhammad. Ya, yang lebih alim seolah-olah siapa? Syekh Muhammad. Toh nyatanya Syekh Rabi juga ikut saya nanti. Nah, bagaimana? Padahal tidak seperti itu. Ya, justru sebaliknya. Ya, kalau permasalahan-permasalahan dulu yang jelas pada perkara-perkara khilaf antara Ahlus Sunnah dengan mereka hizbiyyin, ahli bid'ah, ya, ketika itu Syekh Rabi bukan tidak tahu, tapi Syekh Rabi dengan bertahap, ya, berusaha, sebagaimana yang kita ketahui dari Syekh Rabi tidak serta merta menfonis itu, tapi melalui tahap, melalui upaya, usaha, ya. Baru ketika itu, saat tidak ada manfaat, beliau kemudian memberikan apa bantahan-bantahan. Nah, jadi bukannya Syekh Rabi mengikuti Syekh Muhammad, atau lebih buruk daripada itu, Syekh Rabi tidak tahu, baru tahu setelah Syekh Muhammad, sama sekali tidak. Ya. Dan bedanya dengan masalah kita sekarang, kalau dulu jelas khilaf dengan mereka orang-orang yang menampakkan bid'ah-bid'ah. Sekarang mana? Mana bid'ahnya? Apa alasannya? Tidak ada. Dan mereka dikenal sebagai syekh-syekh Ahlus Sunnah. Nah, makanya dijelaskan oleh Syekh Ali Asy-Syarafi hafizahullah dalam satu makalah beliau bahwa berbeda masalah sekarang ini dengan masalah dulu. Jangan dikesankan Syekh Rabi mengikuti Syekh Muhammad seperti itu. Ini penggambaran yang salah. Yang jelas Syekh Muhammad sampai sekarang tetap pada pendiriannya, dan ini sangat memprihatinkan kita, ya. Kemudian juga dari pengikut-pengikut yang fanatik ini juga semakin runyam, ya, karena mereka terbawa oleh sikap fanatik taklid buta yang akhirnya membela yang batil, membela yang batil dengan berbagai cara. Dan sampai banyak tulisan-tulisan, ya, mereka. Tapi tulisan-tulisan itu disayangkan, ya, banyak yang majhul, tidak pakai nama atau nama samaran. Begitu pula channel-channel Telegram dan grup-grup WA yang termasuk di Indonesia ini, ya. Ada grup Al-Ghuraba, ada grup ini, channel itu, yang menjadi orang-orang yang fanatik dengan Syekh Muhammad dan terus mencela para ulama kita. Menulis tulisan-tulisan orang-orang yang majhul tersebut, dan tulisan-tulisan mereka tidak berbobot. Ya, tidak berbobot. Dan juga mungkin itu salah satu sebab kenapa tidak pakai nama, karena enggak berbobot, ya. Dan beda sekali memang kalau kita baca tulisan para syekh tadi yang dibilang su'fuq, su'afiqah, enggak punya ilmu, tapi bantahannya betul-betul penuh dengan ilmu. Contoh misalnya bisa yang antum yang bisa bahasa Arab membaca bantahan Syekh Abdul Ilah Al-Juhani. Sekarang sudah edisi keempat, ya. Sudah edisi keempat, halaqah rabi'ah. Ilmu dan bukti bisa dipertanggungjawabkan. Ya, fakta, data, ilmu ada di situ. Ya, dalam masalah-masalah ini. Begitu pula tulisan Syekh Abdullah bin Salfiq, ya, membantah pembelaan diri beliau ketika dibilang kadzab, tidak beradab dan lain-lain, dusta. Dia bantah dengan sopan, dengan adab, dengan ilmu. Luar biasa. Sebelumnya Syekh Nizar yang ini awal yang memunculkan makalah yang mengkritik Syekh Muhammad, ya, yang membuat mereka akhirnya garang. Kok ada yang berani? Ya, gimana namanya kebenaran? Tidak bisa dibiarkan kalau sudah seperti ini. Akhirnya dari Sudan sana menulis Syekh Nizar. Tulisan yang ilmu, adab, ya kan? Kalau mereka bilangnya oh tidak beradab ini, loh, mana enggak beradabnya itu mana? Coba kita baca. Masa bantah seorang alim enggak beradab, ya kalau dengan bahasa enggak sopan, ya betul itu enggak beradab. Tapi kalau sekedar membantahnya dikatakan tidak beradab, ya enggak benar. Akhirnya seorang alim ketika salah, ya salah terus kalau enggak boleh dibantah, ya kan? Enggak bisa. Seperti itu. Kalau salah ya tetap salah. Ya ulama kita dulu misalnya Syekh Albani, ya kan? Dengan penuh tawadhu ketika salah ada yang menegur, ada yang membantah, dibaca oleh beliau. Kalau benar, beliau sebutkan. Ya, tarajuk beliau dalam menghukumi hadis. Karena fulan menulis kepada saya, termasuk Syekh Rabi ketika itu membantah Syekh Albani dalam salah satu hadis. Dan Syekh Albani dengan tawadhu'nya mengatakan benar, ya, apa yang dikritikkan Syekh Rabi kepada beliau. Nah, tapi orang-orang ini enggak rela Syekhnya dibantah, dianggap bantahan tidak beradab. Padahal secara kata-kata yang sopan dan ilmiah. Nah, itu bantahan-bantahan para Syekh tadi. Sementara mereka kalau menulis, ya, tidak karuan sudah. Ilmu ya tidak ada. Begitu juga kata-kata yang tidak baik, vonis-vonis yang tidak baik. Jadi kalau begitu yang su'afiqah siapa? Ya, manhum as-su'afiqah. Siapa sesungguhnya yang su'afiqah kalau begitu? Yang enggak punya ilmu itu siapa sebetulnya? Ya. Nah, itu kondisi sekarang masih seperti itu dari mereka yang fanatik-fanatik tersebut. Dan sebagiannya lebih parah sudah mulai mencela Syekh Rabi, ya, mulai mencela Syekh Ubaid, ya, dengan bahasa-bahasa, tapi masih hati-hati bahasanya. Tapi arahnya sudah jelas, ya, celaan-celaan itu sudah jelas. Apalagi Ruzaik, ya, dalam tulisannya yang naudzubillah, ya, sangat tidak beradab. Ya, kalau antum baca, antum sendiri akan merasakan. Tapi ya, tidak perlu bacalah. Ya, tidak beradab sama sekali terhadap Syekh Rabi. Betul-betul tidak beradab, bukan seperti mereka mengatakan masyaikh kita enggak beradab. Betul-betul tidak beradab bahasanya. Sampai salah satu keluarga Syekh Rabi enggak terima menantunya, ya. Fawaz namanya, itu siapa? Al-Madkhali juga gak terima ya dengan kedustaan plus tidak beradab terhadap Syekh Rabi. Mereka sih memantau, wah, orang mereka bicara bukan ulama saja dipakai. Bukan, memang dia bukan ulama ya, tapi dia bicara apa adanya sebagai keluarga Syekh Rabi yang menyatakan apa yang sebenarnya terjadi dan gak terima kalau apa diperlakukan seperti itu. Yang jelas ya, fenomena ini sudah mulai muncul dari mereka, yaitu mencela para ulama kita. Ya, termasuk juga yang getol namanya Abdullah Al-Ahmad. Ini yang diterjemahkan, langsung terjemahkan bahasa Indonesia, langsung disebar di channel-channel itu. Kontan langsung kalau mereka ini. Ya. Orang-orang yang ya selalu kontan dalam bab fitnah. Kalau kontan bayar utang enggak apa-apa. Tapi kontan dalam bab fitnah ini muskilah ya. Muncul tulisan fulan, langsung diterjemahkan, langsung sebar di channel di WA. Ya. Ini kondisi di Indonesia juga seperti itu. Orang-orang tetap seperti itu. Nah, maka dari itu ikhwani fiddin rahimakumullah. Akhirnya yakni ucapan-ucapan Syekh Rabi di akhir-akhir ini, Allah alam kalau ada yang terbaru lagi, tapi kemarin-kemarin sudah keras ya, karena sudah sampai sedemikian rupa. Di antaranya adalah ketika beliau ditanya oleh orang-orang ikhwan dari Tunisia tentang sebagian mereka yang mensikapi keras terhadap orang-orang yang sudah enggan untuk duduk di majelisnya Syekh Muhammad. Bagi kita kan ya wajar kalau Syekh Muhammad sudah seperti itu, ya kan? Pelajarannya sudah begitu. Sahafiqah terus. Ya sudah, bukan lagi bahasa-bahasa ilmu, tapi bahasa-bahasa tuduhan dan sejenisnya sudah. Enggak mau belajar lagi di Syekh Muhammad karena itu. Nah, orang-orang yang fanatik dengan Syekh Muhammad tadi sudah mensikapi dengan sikap-sikap keras terhadap teman-teman yang seperti itu. Maka ditanyakan kepada Syekh, ya Syekh, gimana ini kok mereka mensikapi begitu? Syekh menjawab, haula alladzina hajaruhum dzalimun wa ma yanbaghi lahum an yaf'alu dzalik. Mereka yang mensikapi keras terhadap yang meninggalkan majelis Syekh Muhammad, mereka itu orang-orang yang zalim. Ya. Dan enggak sepantasnya mereka melakukan begitu. Kemudian setelah ditanya lagi, kemudian beliau juga menjawab, alladzina yata'assabuna bil batil wa yuqalliduna bi ghairi dalil wa la hujjah, haula'i 'umyan wa hadhihi tariqatu ahli al-ahwa. Mereka yang fanatik dengan cara yang batil, mereka yang mengikuti taklid tanpa dalil, tanpa ada hujjah, mereka itu orang-orang yang buta. Dan ini adalah metode ahli bid'ah yang seperti ini. Haula alladzina ta'assabu li kalami Muhammad bin Hadi bil batil wa yuqalliduna kalamahu bil batil. Mereka yang fanatik terhadap ucapan Muhammad bin Hadi dengan cara yang batil, taklid dengan ucapannya dengan cara yang batil tanpa dalil, tanpa bukti. Haula tarabbau tarbiyatan sayyi'ah. Mereka itu telah terdidik dengan didikan yang buruk. Wa yani ma tarabbau tarbiyatan salafiyah, tidak terdidik dengan didikan salafiyah. Ma tarabbau tarbiyatal Imam Ahmad wa Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Ibn Al-Qayyim wa ghairihim min as-salafis salih. Mereka tidak terdidik dengan didikan Imam Ahmad dan Syekhul Islam Ibn Taymiyah serta Ibn Al-Qayyim dan yang lain dari para ulama salafus salih. Sudah. Ya, memang begitu. Ya. Kalau kita lihat tadi sikap fanatiknya mengikuti tanpa dalil, menzalimi dan lain-lain. Ya betul. Imam Ahmad enggak mendidik begitu, Ibn Taymiyah, Ibn Al-Qayyim, Aimatud Da'wah, Najdiyah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah dan yang lain tidak mendidik begitu. Sekalipun mereka mengatakan, "Loh, kita kan belajar kitab-kitab Ibn Taymiyah." Ya, iya, belajar secara ilmu dalam arti apa? Materinya dipelajari dibaca, diterangkan. Tapi kenyataannya di lapangan tidak seperti itu. Nyatanya ini bukti, ini buahnya seperti ini. Tadi yang kita sebutkan di awal sudah banyak masalah, ya kan? Yang batil dibela, yang hak tidak dibela. Ya, orang-orang baik dijauhkan, orang yang buruk didekatkan. Dan seterusnya dari vonis-vonis yang zalim. Makanya Syekh Rabi sampai mengatakan kesimpulannya, alladzina yata'anuna fi ikhwanihim bi annahum su'afiqah humus su'afiqah. Mereka yang mencacat saudara-saudara mereka dengan menjulukinya sebagai su'afiqah, orang-orang jahil, humus su'afiqah, justru merekalah yang su'afiqah. Justru merekalah yang jahil. Sudah. Pol sudah Syekh Rabi, ya. Kenyataannya sudah seperti itu. Makanya akhirnya Syekh Rabi ditanya tentang bagaimana menghadiri pelajaran-pelajaran Syekh Muhammad. Kalau begitu, kata beliau, la tahduru, jangan menghadiri pelajaran-pelajaran Syekh Muhammad. Ketika ada ini, oh ini sudah tadi, sudah pol tadi, ya. Orang-orang jadi agak ragu, ini betul ini Syekh Rabi sudah ngomong begitu, ya. Akhirnya ditanya kepada anaknya, yaitu Umar. Umar anak Syekh Rabi, betulkah Syekh ngomong begitu? Beliau menjawab, betul. Memang Syekh Rabi mengatakan begitu, yu'akkid 'ala adamil hudur li Syekh Muhammad hatta yarji'a an ta'nihi fis salafiyyin. Betul, Syekh Rabi menekankan supaya tidak menghadiri pelajaran-pelajaran Syekh Muhammad sampai dia kembali, taraju', rujuk dari celaan-celaannya terhadap salafiyin. Nah, ini sudah Syekh Rabi sudah sampai seperti itu. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, insyaallah mas ini sudah jelas, ya. Ya tinggal kita, satu sisi kita doakan supaya Syekh Muhammad kembali kepada yang hak, ya. Dulu kita enggak tahu yang begini dari Syekh Muhammad ada apa tidak, kita enggak tahu, tapi enggak kita ketahui seperti itu. Tapi akhir-akhir ini tampak seperti ini. Ya, semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua dan beliau, dan semoga ulama kita terjaga dari ketergelinciran, ya. Masyaikh kita Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Bukhari dan mereka yang murid-murid mereka, semuanya kita harapkan supaya Allah Azza wa Jalla menjaga mereka dan kita semuanya di atas al-haq. Ya. Ada beberapa ibrah yang bisa kita ambil dari kejadian-kejadian itu, fitnah sekarang maupun fitnah-fitnah sebelumnya. Secara ringkas saja, ya. Yang pertama, hati-hati dari kezaliman, ya. Kadang orang menyepelekan kezaliman. Bisa jadi kezaliman bisa menyebabkan ketergelinciran. Na'udzubillah min dzalik, ya kan? Adz-dzulmu dzulumat yaumil qiyamah. Kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. Dan Nabi telah mengatakan ittaqudz-dzulma wattaqi da'watal madzlum. Hati-hati kalian dari doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tidak ada hijab antara doa itu dan Allah Azza wa Jalla. Dan mendzalimi itu bukan mendzalimi fisiknya saja atau mendzalimi hartanya, mendzalimi kehormatan orang, harga diri orang yang tadinya dia seorang syekh, ya, dihormati, bisa menjadi orang yang bisa ibaratnya diinjek-injek kehormatannya gara-gara vonis-vonis seperti itu. Ini zulm. Ya. Dan Nabi sudah mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian itu haram. Tidak boleh di langgar sembarangan. Kemudian juga, ya, dari fitnah-fitnah yang ada, bukan hanya fitnah ini dan fitnah-fitnah sebelumnya, Hajuri dan Muhammad dan Imam dan yang lain, Falih al-Harbi, ambil pelajaran, ya. Hindari sikap bangga diri. Ya, bangga diri ini penyakit akhlak yang sangat berbahaya. Ya, ini mungkin munculnya sekian tahun berikutnya baru muncul.